anak pertama, laki-laki lagi. Harusnya aku jadi kebanggaan orang tua dengan mengikuti keinginan mereka menjadi karyawan kantoran. Tapi sayangnya keinginan aku untuk bermusik jauh lebih besar daripada harus kerja di balik meja. Kekecewaan orang tua pun muncul pada waktu itu, tapi aku meyakinkan mereka kalau aku bisa membanggakan mereka dengan cara aku sendiri. Aku akan bawain lagu Marcel, Jangan Pernah Berubah. Seperti judul lagunya, aku gak akan pernah berubah. Tapi kalau lagi mikirin orang tua dan mimpi aku, pasti kebawa suasana tuh. Galau melamun. Mimpi aku untuk jadi seorang penyanyi profesional pun gak akan pernah berubah. Selama ini, aku selalu menyiasatinya dengan main bersama Mika dan Miko. Nah, tapi karena di karantina gak ada Mika dan Miko, jadi aku biasa cukup ngeliat fotonya aja. Malam ini, aku gak akan kesepian. Aku akan menghibur kalian semua, dan pastinya jangan pernah berubah untuk dukung aku ya. Man, girl, come on! Masih ada perasaan yang tak menentu di hati. Bila ingat sorot matamu yang ku rasa berbeda. Oh, janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Oh, cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah. Selama yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Oh, cintaku, ku mau tetap kamu. Oh, yang jadi kekasihku. Jangan Lagu ini asik, ya, lagu ini asik. Kamu juga membawakannya dengan asik. Dan cuman meskipun sedikit ada pici ya, pici dikit di depan. Karena di depan tuh ada. Coba Mas Oni, tolong pianonya nih di waktu di minor dia main apa ini, Mas? Minornya apa sih? Apa itu? Apa ya? Coba depannya. Masih gimana? Masih ada terus perasaan yang tak menentu di hati. Bila ingat sorot matamu yang ku rasa berbeda. Okay. Ini benar. Ini yang dimaksud ya berarti ya nada depannya. Karena tadi nada depan tadi mungkin nggak tahu kenapa, mungkin kurang monitornya. Tapi yang dimaksud benar tadi ya dari chordnya ya. Dan kamu ya menyanyikannya pasti berbeda dari penyanyi aslinya. Dan saya suka sekali ada sentuhan rock ya. Meskipun lagunya apa ini Bossa Nova ya, Mas Oni ya. Bossa Nova ya. Apa gimana? Nggak tahu ya. Iya, pokoknya ada bau-bau jazzy bossa nova gitu ya, dan dengan sentuhan rock itu asik sekali. Dan saya sih tetap berharap kamu keluar malam ini. Kok gitu? Terima kasih. Apa? Oh gitu. Hai Firza. Malam Mbak Raisa. Selamat malam, aku suka banget hari ini Firza, bagus banget. Terima kasih Mbak Raisa. Satu, penampilannya oke banget, bajunya oke, gayanya keren, aku suka banget. Cuman Firza, kamu semenjak di Idol, di karantina, perutmu jadi tambah gendut. Jangan nyaingin saya. Gak apa-apa, itu tandanya sukses Mas Dani. Jangan nyaingin saya, kalau saya gak apa-apa gendut. Udah Mas Dani? Udah, okay. Sorry. Iya, saya maafkan. Terus nyanyinya merdu, aku gak kebayang kamu bisa nyanyi semerdu itu, very smooth, tapi tetap Firzanya tuh ada, tetap tough, tetap ngeluarin serak-serak paraunya kamu yang aku suka itu, dan apa ya, pokoknya penampilan barusan oke banget dan aku sangat suka. Terima kasih Mbak Raisa. Sama-sama. Iya, dengan ternyata menyenangkan sekali melihat kamu nyanyi berdiri aja di situ. Melagukan liriknya tanpa harus jumpa litang ke sana ke sini, ternyata asik banget gitu ngeliat kamu seperti itu tadi. Terus ya kata Dani benar, ada pici-pici sana sini, cuman pada akhirnya itu tidak, kadang-kadang tidak menjadi hal yang penting lagi ya, walaupun sebenarnya harus hati-hati. Tapi buat saya yang penting adalah bagaimana kamu memberikan jiwa kepada lagunya, asik banget. Terima kasih Mbak Titi. Gini, Firza, aku sampai nulis nih. Kamu merdu bisa, ya. Suara serak kamu itu udah khas, ya. Tongkrongan kamu udah asik. Kalau kamu nyanyinya lagu tadi itu tidak ada effort yang mau sedikit lebay. Ya, artinya gini, kamu tadi berimprovisasi itu mau di luar yang kebiasaan kamu. Kelihatan sekali, di situ cenderung kelihatan memaksakan. Padahal pada saat tadi Dani bilang kamu coba nyanyi lagu itu biasa aja piano tadi yang di depan. Kalau kamu tipikal nyanyinya dari depan seperti itu sampai akhir, dengan sosok kamu yang sudah karismatik ini, ya. Terus dengan kemampuan khas suara kamu yang memang sudah orang tahu dan kamu sadarin itu. Gak perlu ada effort yang seperti tadi. Yang jatuhnya pasti pici kejadian. Kamu fals itu pasti kejadian. Pasti kejadian. Terus jadinya penampilan kamu ini paling jelek yang aku rasakan. Enggak. Aku punya pendapat toh. Saya punya pendapat, karena apa? Yang aku harapkan adalah supaya kamu menyadari kemampuan yang memang kamu punya. Memang sih dengan ya, baik. Cara-cara nyanyi dia yang baru yang kasih memberikan ornamen-ornamen ngerti, gitu. Mbak, tapi itu justru asik ngerti, tapi memperlihatkan butuh, bahwa Firsa butuh, bisa menyanyikan butuh latihan itu. Dulu gitu. Bukan berarti kamu tidak bisa gitu. Ingat. Enggak. Kamu bisa sadarin tadi bahwa kamu dengan ingin melakukan effort itu sebenarnya kamu pasti rada gamang. Kalau kamu gamang di atas panggung jangan effort lakuin. Effort apa sih effort itu? Usaha yang lebih. Artinya ini yang aku bilang, ini nanti akan kesalahan kalau kamu tidak mau mengerti kemampuan yang kamu punya, asiknya kamu di mana. Ini yang kamu bilang akan bahaya karir kamu. Kalau saya malah surprise gitu. Ternyata Firsa bisa menyanyi dengan memberikan ornamen-ornamen seperti Mbak, itu. Dan surprise-nya itu menyenangkan gitu, tidak fail. Enggak, buat aku tadi ada kegagalan karena dia banyak yang enggak sampai. Mau diapain, ini nyanyi. Kalau ngomong penjiwaannya, kalau penjiwaannya aku enggak raguin, bagus gitu. Bagus. Jadi kamu berharap Firsa keluar juga malam ini? Ya, gimana ya? Ya aku gak kepingin kamu keluar, tapi ini bakal bisa kejadian yang kita gak punya lagi bisa nyelamatin siapapun hari ini. Yang bisa nyelamatin yang di rumah, yang ada di sini yang mau vote kamu. Tapi kalau penampilan tadi bilang 5 dari 5 teman-teman ini, kamu yang paling parah. Ada benarnya juga Mas Anang, ada benarnya. Kalau aku enggak. Hah? Masa sih enak kalau menurut aku? Iya enak nang. Enak. Enak. Dan kok ini melok sopo sih Dan? Enak. Melok sopo sih Dan. Terima kasih Mas Anang. Hey my man, my girl in the world, khususnya di Indonesia. Terus tontonin video Indonesian Idol hanya di youtube.com/Indonesian Idol. More video ada di sini dan subscribe ada di sini. Nonton ya.